di negaranya dia sangat didengar, ada mungkin di kotanya dan lebih kecil lagi. Tapi yang namanya tugas berdakwah, menyeru, itu untuk semua kita. Dan kita mungkin berbicara lingkup yang paling kecil. Di antaranya adalah mungkin lingkup keluarga, orang-orang ring satu kita, pasangan, orang tua, paman bibi, anak. Atau mungkin lebih besar sedikit daripada itu, masyarakat sekitar kita. Maka siapapun di antara kita wajib berdakwah. Harus menyampaikan dakwah. Harus menyeru dakwah. Harus menyeru atau berdakwah kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun di antara kita yang ingin berdakwah, karena yakni semua kita memiliki kewajiban untuk berdakwah, hanya beda lingkupnya saja, maka ada persyaratan, ada kaedah yang perlu dia fahami. Dengannya atau di atasnya kemudian dia berpijak, agar kemudian dakwahnya betul-betul mencapai tujuan. Bukan goal dakwahnya ya, hingga kemudian orang yang kafir menjadi muslim, hingga kemudian orang yang menyimpang menjadi lurus, hingga kemudian orang yang bermaksiat menjadi taat. Karena hidayah yang jenisnya seperti itu, petunjuk yang jenisnya taufik seperti itu, pelunakan hati dan jiwa hingga kemudian orang tersebut lunak hatinya menerima kebenaran, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semuanya hanya menyampaikan. Tugas kita semuanya hanya menyampaikan. Dengan beberapa perbedaan lingkup yang kita sebutkan di awal tadi, tapi tugas kita hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Hidayah yang jenisnya irsyad, pemberian petunjuk. Inilah firman Allahnya, ini sabda Nabi Muhammadnya, ini keterangan para ulama salafnya. Berkaitan dengan orang tersebut kemudian menerima atau tidak, kita berharap dakwah kita diterima. Kita berharap dakwah kita diterima. Maka setiap kali kemudian kita berdakwah, sertai tentunya dengan doa. Sebelum kita berdakwah, kita berdoa. Selingannya. Di antara alasan saya pengen pindah sebenarnya. Nasional sekarang tahu. Ya, di antara yakni kata Nabi Muhammad SAW, di antara kenikmatan dunia itu tetangga yang baik ya. Di antara kenikmatan dunia rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Saya kurang memiliki itu, walaupun enggak semuanya ya. Aduh, karena berimbas kepada tentunya anak-anak kita juga ya. Bagaimana mereka selalu melihat yakni keburukan yakni di sekitarnya. Masalah mereka sih sebenarnya ya, cuman gimana? Semua kita menyaksikan. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kedengaran enggak tadi? Kedengaran pasti. Oke, pemirsa. Sampai mana tadi pemirsa? Oh, tugas dakwah. Tugas dakwah itu ada di pundak kita semuanya. Hanya beda ruang lingkupnya saja. Dan kita membahas mungkin lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga atau ulun biasa istilahkan dengan ring satu kita, yaitu pasangan, anak, orang tua, paman dan bibi. Ya mungkin kalau ring duanya boleh deh, ponakan. Itu sudah ring dua, ponakan, anaknya paman dan bibi, orang tuanya orang tua kita, itu udah ring dua saya rasa. mertua itu udah ring 2. Oke. Kita berbicara lingkup yang paling kecil, dan di atas itu mungkin masyarakat sekitar kita. Masyarakat sekitar kita. Yani komunitas untuk di masjid tertentu, musola tertentu, pengajian tertentu, itu yang sedang kita bicarakan. Terlepas bahwasanya ada sebagian da'i, para pendakwah di luar sana, subhanallah, Allah berikan kepada mereka keutamaan dan dakwahnya, dia terpandang di kotanya, dia terpandang bahkan di provinsinya, dia terpandang bahkan dengan dakwahnya tentunya, dengan baiknya dakwahnya tentunya, yaitu di negerinya. Dan ada subhanallah sebagian orang lagi, dan ini berkaitan dengan tentunya kemampuan berbahasa juga, nah internasional, artinya mustami' dia, pendengar dia, yang menyimak dia, itu bukan lagi orang di negeri dia dengan bahasa dia sendiri, tapi dia bisa bahasa yang lain, misalnya yang umum, bahasa Arab dia mampu, internasional, bahasa kedua mudah saya tidak salah, yang paling digunakan, di bawah bahasa Inggris, baru kemudian mungkin Mandarin, Jepang, atau Spanyol. Yani bahasa Arab dia mampu, subhanallah. Bahasa Inggris dia mampu, subhanallah. Kita berbicara mungkin tidak sebesar itu. Disebutkan di sini oleh beliau, syurutun wa dhawabit ad-da'wah ila aqidati salafus salih. Syarat dan kaedah berdakwah kepada aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya kita harus memenuhi syarat-syarat ini. Kita harus tahu kaedah-kaedah ini. Agar nanti kemudian dakwahnya benar. Agar nanti kemudian dakwahnya benar. Berkaitan dengan orang menerima atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah melakukannya sesuai kaedah. Kita sudah melakukannya dan sudah memenuhi persyaratan. Kalau yang biasa ulun sampaikan itu kan pemahaman umum gitu ya. Kita harus mengilmui yang kita dakwahkan. Kita kemudian memiliki skala prioritas ketika berdakwah, apa yang lebih penting dibandingkan yang penting, yang lebih dahulu untuk disampaikan. Kita tahu timing pengwaktuan, kapan kita menyampaikan. Hikmah dibalik itu tentunya siapa yang kita sedang dakwahi, orang tuakah, pasangankah, anakkah, temankah, orang berilmukah, orang bodohkah. Kemudian hiasi dengan kelembutan, dan yang terakhir doa. Itu biasa umum yang ulun sampaikan, 5 kaedah dalam dakwah. Ilmu, skala prioritas, timing, kemudian diksi, yani kelembutan, pilihan kata yang tepat, dan kemudian yang terakhir doa. Nah ini bukan itu dulu. Ini lebih ini kepada basic sekali. Perhatikan pemirsa. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, Hafizullah Ta'ala, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, karena di awal-awal kasus corona, beliau disebutkan kena, tapi setelah itu tidak ada berita beliau meninggal, berarti sepertinya beliau kembali sehat, amin. I'lam akhil muslim, أن الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح لا تكون إلا بثلاثة شروط. أولا سلامة المعتقد، أن يكون اعتقادنا موافقا لاعتقاد سلف الأمة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وفي سائر مسائل الاعتقاد وأبواب الإيمان. Ketahuilah wahai saudaraku seiman dan seakidah, kalau kita tambahkan sebangsa dan setanah air, bukan sebangsa tanah dan sebangsa air, itu ikan ya. Oke, serius pit, canda aja. Oke, al-musyahidun al-kiram, kata beliau, ada di halaman 267 ya, untuk pemirsa mungkin mengikuti kajian ini dan memiliki terjemahannya, tapi versi kertas burem itu 267. Kalau di kertas HVS-nya berapa, Bik? 247, halaman 247. Ketahuilah wahai saudaraku seiman dan seakidah, sebangsa dan setanah air, bahwasanya dakwah kepada akidah salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah, tidak akan terrealisasi kecuali dengan tiga syarat. Jadi tidak pernah akan terwujud, tidak pernah akan terwujud kesuksesan dakwah kepada akidah salafus salih, salaful ummah, ahlus sunnah wal jamaah, kecuali harus memenuhi tiga persyaratan berikut ini. Artinya ini harus ada pada para da'inya, pada semua kita yang menyerunya. Ingin sukses dakwah kita, ingin terrealisasi dakwah kita, ketika kita menyuruh orang untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, maka harus terpenuhi tiga persyaratan berikut ini. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidah yang selamat, akidah yang benar. Ini penting sekali. Kalau yang ulun sebutkan lima tadi kan, itu sudah praktek dakwahnya. Itu sudah praktek dakwahnya. Ini pada orangnya dulu harus terpenuhi ini. Kitanya tuh harus ini. Akidah kitanya harus selamat. Akidah kitanya harus benar. Dan ini disebutkan di bahasan terakhir ya. Setelah ini selesai. Tentunya ada sambungan dari kitab ini, tapi dari pengarang yang lain. Di dalam saya taruh kitabnya. Sudah ada, sudah ulun siapkan sambungan dari ini. Yani dari pengarang yang lain, tapi oleh sebagian pustaka digabungkan ini dan kitab kedua tersebut. Dia dari karangan yang lain, cuman seperti sambungan untuk ini. Karena kalau yani Anda perhatikan dengan bahasan syarat dan kaidah berdakwah ini poin ke-13. Kita bahas 11 prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian ada dua bahasan tambahan, kayak kemarin nasihat dan sekarang kemudian syarat berdakwah. Setelah ini masih ada lagi. Dan ini masuk ke poin satu ini. Jadi yang selama ini kita pelajari sampai bahasan ke bab 13 ini, kalau saya hitung, itu masuk ke poin yang pertama ini loh. Salamatul mu'taqad, akidah yang benar, akidah yang selamat. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Kan kita sering menyebutkan bahwasanya kalau sudah berbicara akidah berarti berbicara rukun iman. Kajian akidah itu berarti rukun iman tuh. Akidahnya harus selamat, rukun imannya harus benar tuh. Jadi kalau akidah dari kata bahasa Arab, aqada ya'kidu uqdatan wa aqidatan, ikatan atau simpul. Artinya hati kita terikat dengan faham itu. Ini prinsip. Kenapa ini selalu kita sampaikan di banyak pertemuan? Ini yang selalu kita sampaikan pertama kali, bahkan pengajian dimanapun misalnya mau bermula akidah, karena ini prinsip. Kenapa? Karena ujungnya ketika kita ingin berdakwah menyampaikan Islam ini kepada orang lain, akidah kitanya harus benar. Bagaimana akan berdakwah kepada orang lain, kepada akidah salaful ummah, salafus salih, ahlus sunnah wal jamaah, kitanya enggak benar. Akidah kita enggak benar. Prinsip kita kemudian enggak mantap. Nanti akhirnya kitanya sesat. Kalau sudah sesat, bisa sangat mungkin menyesatkan orang lain. Karena sebelum menyesatkan, mesti orangnya sesat dulu. Kalau akidahnya sudah enggak benar, maka ketika menyampaikan, yang enggak benar tadi yang dia sampaikan. Lalu kalau misalnya muncul pertanyaan, Lalu patokannya apa? Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman sahabat. Itulah yakni barometer kita menentukan kebenaran yang disampaikan. Semua menyampaikan firman, oke. Semua menyampaikan sabda, oke. Tapi apakah dengan pemahaman yang benar? Itulah barometernya. Pemahaman para sahabatlah barometernya. Hingga kemudian bisa kita katakan akidahnya benar. Kenapa? Cara dia memahami firman Allah, cara dia memahami sabda Nabi Muhammad benar. Ulun ulang, ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwasanya dakwah kepada akidah salafus saleh tidak akan terrealisasi, terwujud kecuali dengan tiga syarat. Satu, salamatul mu'taqad, akidah yang benar. Selamatnya akidah. Siapa? Kitanya, pendakwahnya, dai-nya, orang yang menyerunya. Akidahnya harus benar dulu. Selamat akidahnya. Maksudnya, hendaklah kita berakidah sebagaimana akidah salaf tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah, tentang asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan keimanan. Buku ini. Kalau kita kerucutkan jadi 11 bab pertama, Anda harus benar. Yang pertama, rukun iman. Kemudian makna iman. Kemudian sikap kepada para pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin. Sikap terhadap pemerintah. Sikap terhadap karamah para wali. Sikap terhadap para sahabat. Sikap terhadap dalil dan bagaimana menggunakan dalil. Apalagi, Pit? Bab takfir, pengkafiran. Apalagi, Pit? Ya. Kita buka aja ya. Kita buka aja bentar-bentar isinya. Perhatikan pemirsa. Kalau sudah masuk prinsip, nah ini. Prinsip yang pertama berkaitan dengan yakni rukun iman, kemudian pengertian iman, kemudian pandangan terhadap yakni bab takfir pengkafiran, kemudian saya lupa tadi al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Kemudian al-wala wal bara, baru kemudian sikap terhadap karamah para wali, kemudian al-istidlal, memakai menggunakan dalil, kemudian kewajiban kita taat kepada pemerintah, kemudian yakni sikap terhadap para sahabat, kemudian yakni ahlul bid'ah dan kebid'ahannya, baru kemudian yang terakhir kemarin tentang bahasan akhlak. Ya, subhanallah. Akidahnya harus benar. Dan disebutkan di sini, ini sudah subbahasan sebenarnya. Hendaknya kita berakidah sebagaimana akidah salaf tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu kan bagian dari rukun iman kepada Allah. Poin yang pertama sekali. Dari rukun iman, yaitu iman kepada Allah, dan tauhid ini bagian dari bahasan itu. Dia lebih dalam. Rukun iman, 6. Tauhid, itu bagian pertama. Masuk di bagian iman kepada Allah. Apalagi kemudian berkaitan dengan asma dan sifat. Paling banyak kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, itu adalah kesalahannya pada asma dan sifat. Pada bahasan asma dan sifat. Dan kalau enggak salah di pengajian ini hampir 10-an pertemuan untuk itu doang. Dan saya tidak salah, hampir 10 pertemuan. Karena begitu banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam itu tergelincir, bahkan kemudian jatuh ke jurang kesesatan berkaitan dengan bahasan asma dan sifat, karena ini sangat penting. Jadi ulun-ulang, hendaklah yang dimaksudkan dengan selamat akidahnya adalah hendaklah kita sebagai para dai, hendaklah kita sebagai para penyeru kepada Islam ini berakidah sebagaimana akidah salafus saleh. Nabi Muhammad itu sendiri dan para sahabat. Tentang tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Maha pencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan, bla bla bla. Pengen berdakwah kepada Islam, tapi kemudian tauhid rububiyahnya saja sudah rusak, gimana? Ada satu kekuatan di luar sana, pencipta selain Allah. Ah, nggak usah dakwah, dan apa? Prinsipnya aja Anda udah salah. Kecuali memang tujuan Anda ingin menyesatkan umat, lain cerita. Anda bukan dai Islam namanya. Anda adalah, ya ini musuh dalam selimut. Anda memperlihatkan keislaman, tapi Anda ingin merusak Islam, akidah orang Islam. Ada kekuatan di luar sana yang bisa mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dakwah. Kenapa? Akidah Anda udah salah dari awal. Tauhid rububiyah aja udah salah, gimana pengen berdakwah? Anda tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan hamba. Ingin berdakwah andanya nyembah kubur, gimana? Ingin menyampaikan kebenaran Islam, andanya minta ke kubur. Andanya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Gimana? Akidah Anda enggak selamat. Akidah Anda sudah enggak benar. Gimana ingin benerin orang? Itu bagian dari contoh saja. Ingin berdakwah kepada Islam, andanya berbuat syirik, itu gimana? Yang ada adalah Anda menyuruh orang kepada kesyirikan yang sama. Jadi Anda bukan dai Islam, Anda bukan kemudian menyeru orang kepada Islam agar mempersatu, agar mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah, lawang Anda mempersembahkan kepada yang lain, dan yang Anda dakwahi mesti ikut. Celakanya Anda dai nasional. Yang menyimak Anda nasional. Yang mendengarkan kesesatan Anda nasional. Repot jadinya. Asma wa sifat sama. Memahami asma wa sifatnya saja sudah salah. Maka Anda akan menyampaikan yang salah kepada umat, hingga kemudian mereka misalnya memiliki keyakinan Allah di mana-mana, aduh repot. Allah di diri kita masing-masing, wah repot. Kenapa orang berkeyakinan seperti itu, dai-nya kayak gitu? Kenapa kemudian umatnya menyimpang dari kebenaran? Karena yang menyampaikannya udah nyimpang duluan. Bagaimana akan meluruskan umat andanya udah belok? Bagaimana akan meluruskan umat andanya sudah bercabang-cabang? Udah belok kanan-kiri. Ya, penting. Ini yang harus ada pada dai-nya. Pada kitanya. Semua penyeru dakwah ini. Semua penyeru Islam ini, sorry. Salamatul mu'taqad. Selamatnya akidah, akidahnya benar. Akidah secara umum, pemahaman rukun iman, dan di sini sebutkan lebih spesifik tauhidnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya benar dulu, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah kita bahas tadi sudah kita sebutkan, itu semua akidah, itu semua keyakinan. Al-wala wal-bara, al-wa'du wal-wa'id, karamatul awliya, al-istidlal, kemudian as-sahabah, wa'alul bayt, wujubu ta'ati walatil muslimin, at-takfir, itu semua perkara akidah, itu semua perkara prinsip keyakinan. Karena kalau pada bab-bab itu pemahaman Anda lurus sesuai pemahaman salaful ummah, para sahabat, Anda akan menjadi betul-betul dai yang wasat. Kita akan sebutkan nanti. Anda akan memiliki sifat sifat dakwah Anda yang Anda miliki akan benar. Anda akan memiliki keistimewaan dakwah salaf, yaitu al-wasatiyah, pertengahan, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak berlebihan, kemudian tidak juga mengurangi. Kenapa? Karena lurus dalam semua bab akidah dan keimanan. Mungkin kalau dikerucutkan dengan yakni makna iman dan juga bab takfir, kalau ingin dikerucutkan poin itu. Wallahu alam bissawab. Ini penting pemirsa. Salamatul mu'taqad, akidahnya selamat. Siapa? Dai-nya, andanya, sayanya, kitanya. Akidahnya selamat dulu baru dakwah. Bagaimana Anda akan menyampaikan ilmu, ilmu yang Anda dapatkan enggak benar? Entah itu akidah secara umum berkaitan dengan rukun iman, atau kemudian lebih mengerucut pada perkara tauhid, rukun iman yang pertama. Mantap kita, bismillah. Dan ketika berdakwah pun kita akan tetap selalu belajar, selalu memperkaya diri dengan belajar, ikut pengajian, baca buku, bertanya, hingga kemudian yang kita sampaikan sesuai dengan pemahaman yang benar, firman Allah yang kita sampaikan, sabda Nabi Muhammad yang kita sampaikan betul-betul sesuai pemahamannya, betul-betul sesuai cara memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Itulah barometernya. Kalau barometernya benar, ya benar yang Anda sampaikan. Berkaitan dengan orang yang menerimanya, berkaitan orang yang kita dakwahi, dia menerima lapang dada, alhamdulillah, itu yang kita kehendaki. Tapi sebaliknya ketika mereka menolak, karena bisa jadi sudah sampai kepadanya pendakwah yang menyesatkan, hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, hujjah sudah kita tegakkan padanya. Di hari kiamat, dia tidak bisa kemudian berkilah di hadapan Allah, beradu argumen di hadapan Allah, saya enggak tahu perkara ini. Oh, enggak bisa. Anda sudah dikasih tahu. Anda saja yang ikut hawa nafsu, ikut pendakwah yang pertama, yaitu dengan kesesatannya. Penting. Salamatul mu'taqad. Ini syarat pertama. Yang kedua, kalau ingin kemudian, yani dakwah kita terrealisasi, maka syarat yang kedua adalah salamatul manhaj. Manhajnya benar. Manhajnya benar. Metode beragamanya benar. Dan itu yang sedang kita bahas. Baru sampai bab berapa kita mulia dengan manhaj salaf? Baru bab 5 ya. Ada yang kebuka enggak kitabnya? Tentunya ini luas ya, ini cukup luas ya. Mungkin kalau misalnya pemirsa ingin belajar manhaj tapi yang mungkin lebih ramping, Minhaj al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, itu yang lebih ramping, lebih kepada satu poin dan sedikit keterangannya, jauh lebih tipis, seperempatnya ini. Ini sangat luas. Dan kita baru sampai bab 5. Bab 4 itu yang paling panjang, tapi kita sudah selesai. Bab 4 dari kitab ini itu intinya dan kita sudah selesai. Kenapa semua kita, hai kaum muslimin, harus mengikuti, harus memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan manhaj salaf, sudah kita sebutkan di poin 4. Itu inti kitab ini. Saya rasa ya, inti kitab ini. Kan kayak kitab Talbis Iblis, inti kitab tersebut bantahan kepada sufi. Tapi tentunya bahasannya banyak, tapi inti kitab itu, misalnya kitabnya tuh 500-an halaman, 200 halaman tuh khusus bahas sufi. Nah, ini seperti itu. Paling panjang babnya sampai 64 dalil. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para salafus saleh, 64 dalil. yang menunjukkan kepada kita semua, kita ini harus memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salaful ummah. Kalau pengen yang mungkin lebih kalau istilah handphone tuh compact gitu ya, yang lebih kecilnya, minhaj al-firqatun najah, jalan golongan yang selamat, terjemahan Indonesianya, jalan golongan yang selamat. Kita asalnya punya pengajian itu di Banjarbaru, tapi baru bab-bab awal pengajiannya gak berlanjut. Mungkin kalau ini selesai ya kita ke situ aja ya, kalau ini selesai ya, tapi masih lama dan panjang umur semuanya, amin ya. Metode beragamanya harus benar. Si da'inya, wah kalau begitu Ustaz, wah berat banget ya ingin menyampaikan. Yang kita ingin sampaikan firman dan sabda, gimana enggak berat? Yang kita ingin fahamkan kepada orang adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Kita seakan-akan yakni menandatangani firman dan sabda loh. Gimana enggak berat? Makanya keutamaannya pun luar biasa, kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ila akhir ayat. Dan siapakah yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang menyuruh kepada Allah? Enggak ada. Perkataan yang disampaikan para da'i, para du'at, para pendakwah, itu perkataan paling baik. Allah yang menyebutkan. Jangan sampai kemudian dicoreng dengan akidah yang rusak, poin satu. Karena hukum asalnya perkataan Anda perkataan orang terbaik. Tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan seorang yang berdakwah. Maka jangan sampai kemudian dakwah kita tercoreng dengan akidah kita yang rusak. Cukupkah sampai di situ selamat akidah enggak? Manhajnya juga harus selamat. Metode beragama dianya harus selamat. Karena dia akan menyelamatkan orang. Dia jalan untuk menyelamatkan orang. Allah yang berikan hidayah tentunya. Kalau cara dia memahami firman salah, cara dia memahami sabda salah, atau sekarang kita sudah sampai bab apa nih? Prinsip terpenting ya, prinsip terpenting dalam masalah akidah. Bayangin, perkara akidah nomor satu, manhajnya ada lagi. Metode beragama dalam perkara akidahnya ada lagi. Susah ya Ustaz? Kalau pengen gampang ya nggak bisa. Tapi kalau kemudian kita belajar, akhirnya kita bisa, kita paham. Akhirnya kemudian kita mendakwai pasangan, mendakwai anak, mendakwai orang tua, mendakwai paman dan bibi. Benar kenapa? Kitanya benar pemahamannya. Manhaj kitanya lurus. Karena memang ini berat, cuman bukan berarti nggak bisa kita pikul. Kenapa? Contohnya udah banyak. Dari siapa? Nabi Muhammad. Semuanya rujukannya Nabi Muhammad. Itulah juga diantara keutamaan membahas sirah. Cara dakwah itu semuanya ada dalam perjalanan yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata-kata, beliau berdakwah dengan sikap dan lain sebagainya. Para sahabat kemudian mencontohnya, kemudian para ulama berikutnya merumuskannya. Oh gini kalau begitu, oh begini kalau begitu. Ya, Nabi Muhammad nggak ngasih poin-poin. Ingat ya, dakwah itu harus nggak gitu. Tapi dari yang beliau lakukan, dari yang beliau sampaikan, keluarlah begitu banyak rumusan dalam berdakwah. Oh gini harusnya dakwah itu ya. Gini harus bersikap ya, dari sirah semuanya. Maka untuk semua da'i, siapapun dia, lingkup besar, lingkup sedang, lingkup sangat kecil, dia harus khatam baca sirah Nabi. Anda ingin berdakwah, khatamkan sirah Nabi. Anda ingin berdakwah, tambah kemudian dengan syama'ilun Nabi. Hingga Anda kenal betul Nabi Muhammad physically. Anda kenal betul Nabi Muhammad dalam yakni sifat yang berkaitan dengan akhlak, sifat berkaitan dengan penciptaan. Agar Anda makin cinta. Kalau Anda sudah cinta, oh, dia akan jadi panutan Anda nomor satu. Kalau Anda tidak membacanya, Anda tidak mengetahui detail beliaunya, atau mungkin dengan tambahan bagaimana boleh berinteraksi, gimana Anda akan cinta? Gimana akan bagaimana Anda akan menjadikan beliau panutan Anda? Sejarah beliau Anda enggak tahu. Bagaimana kemudian, ya namanya juga enggak baca, bagaimana akan tahu bagaimana beliau berdakwah? Yang jadi rujukan dakwah Islam nih, tapi rujukannya malah orang kafir. Bagaimana? Perkataan orang kafir, perkataan orang enggak bertuan, perkataan ahli filsafat. Karena Anda enggak baca sirah. Anda tidak mengenal Nabi Muhammad. Anda tidak tahu bagaimana beliau berinteraksi. Kenapa? Enggak belajar gimana? Yang belajar saja belum tentu kemudian bisa sempurna mempraktekkannya. Apalagi enggak belajar. Tiga sisi itu ya. Sirah Nabi Muhammad, sejarah perjalanan beliau secara umum, syama'il Nabi, lebih kepada sifat beliau physically atau secara penciptaan, dan bagaimana kemudian beliau bermuamalah. Dan semuanya sudah tersedia. Anda tidak bisa bahasa Arabnya, terjemahannya ada. Karena kalau sudah kita mencintai makhluk paling mulia ini, Anda mesti mengikuti beliau. Bagaimana dakwah kepada pasangan, dakwah kepada anak, dakwah pada orang tua, dakwah pada paman bibi, dakwah pada tetangga, wih, lengkap semua. Lengkap, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kan bukan yang kemudian bikin poin-poin, adab kepada tetangga adalah satu. Enggak gitu. Beliau sampaikan, yakni langsung sabdanya. Beliau sampaikan langsung firman Allahnya. Dari situ kemudian, keluarlah rumusan. Ini loh adab bertetangga. Itu yang ada di benak saya sekarang. Ya Allah. Wallahualam bissawab. Entah saya yang pindah atau orang tersebut kemudian yang cabut dari sini. Ya, enggak nyaman. Tetangga yang buruk enggak nyaman. Wallahualam bissawab. Oke, lanjut. Kedua, salamatul manhaj, manhaj yang benar. Yaitu, bahasa Arabnya dulu ya. Ay, fahmul kitabi wa sunnati ala da'i ma assaluhu min usulin wa ma qa'aduhu min qawa'idin. Yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Salih. Selain itu, mengikuti prinsip dan kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama Salafus Salih. Ya dong, beda zaman, beda generasi, sangat mungkin kemudian cara dakwahnya beda. Tapi kan ada prinsipnya. Tapi kan ada panutannya. Tapi kan ada, iya. Kayak yang kita lakukan sekarang nih. Jangankan kita berbicara zaman tabi'in. 10 tahun yang lalu belum ada kayak gini. 10 tahun kelamaan. Boomingnya YouTube 2014 ya. Ya. Boomingnya YouTube itu 2014, 2016 lah saya kira itu sangat booming sekali. 2014 baru bermula. Ya. 2016 boom. Ada dakwah kayak gini. Terlepas dari pandemik loh ya. Karena ini sudah berbicara detail. Tapi tentunya prinsipnya sama. Kaedahnya sama. Apa yang harus disampaikan pertama kali, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memahami apa yang disampaikan, semua sama. Generasi dan zaman beda. Tapi cara memahami firman Allahnya, cara memahami sabda Nabi Muhammadnya, sama. Kayak sekarang nih, hikmahnya ya, walaupun tentunya kita berat menghadapi masa ini, apalagi mungkin bisa jadi, mudah-mudahan tidak terjadi sih, bisa jadi gelombang keduanya ada, meningkat lagi kemudian orang yang kena, menyebar lagi kemudian virus ini. hikmah di baliknya ya, di antara kebaikannya ya. Kan begitu banyak sekarang kita fahami hukum-hukum fikih yang baru. Siapa yang berbicara? Ulama di zaman kita ini yang berbicara. Kenapa? Karena kita sedang menghadapinya. Tapi apakah kemudian betul-betul baru? Enggak juga. Disebutkan di yakni tahun-tahun sebelumnya atau mungkin puluhan atau ratusan tahun yang lalu misalnya, kan disebutkan katanya. Nah, yang seperti ini akan berulang. Berarti kan sudah ada contoh sebelumnya. Dan ada kemudian bahasan sebelumnya. Akhirnya kemudian ulama-ulama di zaman kita sekarang memperbaharuinya. Gini loh cara sholatnya, gini loh cara, iya, hikmah. Kalau enggak kita enggak tahu. Tapi prinsipnya sama. Ulama salafus saleh terdahulu kemudian sudah membahasnya. Karena kalau sudah berbicara fikih, wah dia berkembang terus. Kita enggak tahu bagaimana nanti. Mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, masih ada orang merebutkan, di antara mungkin sampai level mengharamkan dakwah dengan video seperti ini. Entah itu live, entah itu rekaman, sekarang. Tapi kalau ini berlalu, kita nggak tahu teknologi berikutnya nanti bagaimana. Akan ada lagi pro kontra. Tapi selama itu bab fikih, maka memang harus berlapang dada. Jangan sampai kemudian Anda membuatnya seperti perdebatan. Satu perkara lebih penting daripada kata Syekh Utsaimin, lebih penting daripada pembebasan Palestina. Ada orang sebagian kayak gitu. Kerasnya minta ampun. Kerasnya luar biasa. Pokoknya enggak boleh dakwah live video atau rekaman video kemudian disiarkan. Cukup dengan audio saja. Kerasnya minta ampun, kata Syekh Utsaimin, seakan-akan bab itu lebih penting dibandingkan pembebasan Palestina. Ini fikih, kata beliau. Ya, maka berlapang dadalah. Ada yang menggunakannya, tentunya dengan rambu-rambunya. Oh, kalau di studio Rekon TV, rambu-rambunya di hadapan kita. Ada berapa poin tuh? 10 mungkin. Harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Di hadapan kita. Ini kamera nih. Di belakangnya kan tembok. Nah itu ada poster gede. Bagaimana kemudian kita berdakwah? Saya pengen kopi, kayaknya pengen biar taruh sini juga. Iya. Wallahualam bissawab. Oke. Yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Itulah barometernya. Jadi kalau misalnya setebal ini kitabnya, tapi intinya adalah ini. Intinya ini, memahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Dan patokan yang benar adalah salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti itu metode Anda beragama, Anda benar. Ketika metode beragama Anda benar, ketika Anda mendakwahkan agama ini, mesti benar. Kitanya bersalah, kitanya berdosa, enggak itu yang kita bahas. Kita sebagai manusianya berdosa, kita sebagai manusianya banyak yang kurang. Kita sedang berbicara metode beragama. Orang bisa slip sana sini, tapi ingat sebelum kita berdakwah, manhaj kita benar dulu, karena kita nantinya insya Allah mungkin lewat kita. Kita juga akan luruskan, membenarkan manhaj orang lain. Selain itu mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan ulama salaf. Dalam berbagai macam disiplin ilmu, mereka bikin kaidah. Dalam ilmu warisnya ada prinsipnya, ada kaidahnya. Dalam tafsir ada usulnya, kita sudah bahas juga ya, usul tafsir ada. Usul iman, semua mereka bikin prinsip-prinsipnya. Itu acuan kita, karena salafus saleh telah merumuskannya. Seperti itu, manhaj Anda dalam beragama, maka ketika Anda berdakwah, mesti juga selamat. Apa? Manhajnya selamat. Karena kalau sudah salah duluan, yang Anda sampaikan salah, salah duluan, yang menyimak Anda pun salah. Dan semua mereka sangat mungkin kepada mendakwahkan lagi kesalahan tadi. Akhirnya bergulir terus, salah mulu. Lanjut, poin yang terakhir. Salisan salamatul amal. Wah, ini berat ini. tiga-tiganya berat sih. Tapi bukan mustahil, bisa kita lakukan. Salamatul amal. Ay la nabtadi'u fi, la nabtadi'u fi. Bal yakunu khalisan li wajhillah, muwafiqan li syar'ihi, sawa'un kana al-'amalu i'tiqadiyan aw fi'liyan aw qawliyan. وبما أن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الأعمال وأرفع العبادات وهي أخص خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام وأبرز مهام الأولياء والأصفياء من عباده الصالحين قال تعالى عنهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ketiga, سلامة العمل, pengamalan yang benar. Akidahnya benar, manhajnya benar, amalnya benar. Wih, berat. Tapi inilah yakni syarat dan prinsip untuk siapapun di antara kita yang ingin berdakwah, dan semua kita pendakwah, hanya beda lingkup. Ingin terrealisasi dakwah itu, akidah kita harus benar, manhaj kita harus benar. Di antara yakni poin mungkin mudahnya adalah cara Anda memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammadnya benar. Metode beragama Anda jadinya benar. Dan yang ketiga, amalnya benar. Karena ini memang berkelanjutan tuh. Kalau akidahnya benar, manhajnya benar, amalnya mesti benar. Walaupun kemudian misalnya ada saja, misalnya ada orang akidahnya benar, manhajnya benar, mungkin dia salah dalam pengamalan. Bisa. Dan itu sangat termaafkan. Cuman ketika itu terjadi dan Anda yang menasihati kita, jadilah orang yang kemudian mudah menerima nasihat. Kita salah nih amalnya nih. Akidahnya benar, manhajnya benar, lisannya masih buruk kadang-kadang. Kan gitu Pi dia. Dalam pengamalannya terkadang. Pada dirinya, pada orang lain. Tidak sedikit kan kayak gitu ya. Ini peringatan untuk semua kita lagi nih. Ngajinya udah benar. Akidahnya, manhajnya, wow, ngaji terus dia. Akidah secara umum dia belajar, spesifik kitab tauhid dia belajar, manhaj dia belajar. Yang disayangkan ketika bahasan-bahasan adab dan akhlak dia enggak hadir. Karena rata-rata kajiannya waktu itu subuh. Ya Ustadz Hafiz, ya Ulun, misalnya kita berbicara jamaah kita gitu. Subuh. Berat. Kan di situ kita bahas adab dan akhlak. Akhlak lebih kepada sifat individu. Ada lebih kepada interaksi kepada orang lain. Supaya enggak sombong gimana? Supaya tawadhu gimana? Supaya enggak riya gimana? Supaya enggak meremehkan orang? Semuanya dibahas dalam pembahasan adab dan akhlak. Adab kepada orang tua gimana? Kepada pasangan, kepada anak, kepada tangga, kepada orang kafir bahkan, kepada binatang kita bahas. Akidahnya benar. Manhajnya benar, tapi terkadang pengamalannya bisa salah. Kenapa? Poin itu mungkin dia terlewatkan. Perhatikan, pemirsa, ini bahasan terakhir untuk hari ini dulu. Salamatul amal, pengamalan yang benar. Artinya amalnya selamat. Terlepas dari bahwasanya semua kita berdosa. Ya, gak luput kita dari dosa, kitalah anak Adam. Seorang yang berdakwah mengajak umat kepada Islam yang benar harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat amal. jangan riya. Dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini syarat kedua amal kita diterima. Yang kita amalkan itu sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan dalam 6 bab yang biasa kita sebutkan itu. Apa pertama? Sebab ibadahnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya, benar. Ini penting sekali, syarat diterimanya amal. Karena dakwah bagian dari amal. Kalau kita simpan dakwahnya, kemudian ketika beramalnya tidak ikhlas, ya percuma. Atau ketika beramalnya kemudian tidak sesuai dengan tuntunan, kasihan kemudian yang mengikuti Anda. Karena Anda atau kita menjadi panutan. Ketika yang kita amalkan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yang ikut kita akan seperti itu juga. Yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan tidak mengadakan bid'ah. Ini penting. Bagaimana akan meluruskan orang ke jalan Islam yang lurus, kitanya menyimpang. Yang tidak pernah Nabi Muhammad ajarkan kita lakukan. Yang Nabi perintahkan kita tinggalkan, yang Nabi Muhammad larang kita terobos, yang tidak diajarkan kita bikin. Gimana? Baik dalam i'tiqad, bid'ahnya dalam keyakinan, yang tentunya bisa mengeluarkan dari Islam, bid'ah akidah, bid'ah keyakinan, itu diantaranya Syiah. Itu contoh mudahnya. Menyimpang udah bukan Islam. Tapi orang taunya, casingnya Islam. Atau perbuatan, ini banyak di masyarakat, ataupun perkataan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup. Sesungguhnya dakwah ke jalan Allah Ta'ala merupakan amal yang paling mulia. Perhatikan, mudah ini menjadi motivasi. Amal yang paling mulia tentunya bukan cuma untuk yang berdakwah, tapi semua orang yang ada di lingkaran dakwah. Yang terkadang subhanallah begitu banyak orang yang di balik layar. Orang-orang yang di balik layar yang enggak ketahuan, yang kelihatan dai-nya doang. Tapi di balik itu semuanya, begitu banyak yang mensupport dakwah tersebut, pengajian tersebut, tabligh akbar tersebut. Anda bagian dari yakni yang melakukan amal yang mulia ini. Jadi jangan berkecil hati, enggak apa-apa enggak dikenal orang. Sesungguhnya dakwah ke jalan Allah Ta'ala merupakan amal yang paling mulia dan ibadah yang paling tinggi, serta merupakan kekhususan dari para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas dari para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang saleh. Jadi yang Anda lakukan, yang kita lakukan, ini tugas para rasul. Yang Anda lakukan, yang kita lakukan, ini tugas para wali. Yang Anda lakukan, yang kita lakukan, tugas orang-orang saleh. Kurang istimewa apa itu? Jadi jangan berhenti untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita tutup Fussilat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah? Enggak ada. Mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Anda ingin menjadi orang yang terbaik, berdakwahlah dan beramal salehlah. Karena bisa jadi kemudian seorang level dakwah, level menasihati orang, mungkin dia enggak mampu, tidak punya kemampuan dia untuk menyampaikan. Entah mungkin ilmu kurang atau mungkin sebab-sebab yang lain, tidak bisa berhadapan dengan orang, pemalu luar biasa, macam-macam sebab, kemudian dia tidak mampu untuk menasihati orang atau imannya sangat lemah. Maka setidaknya andanya, kitanya sebagai seorang muslim beramal saleh. Unsur agama Islam menjalankan ketaatan. Muslim itu menjalankan ketaatan. Bermanfaatlah untuk diri sendiri. Ketika Anda misalnya tidak terlalu bermanfaat untuk orang lain, tapi rugi sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Ulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal saleh? Enggak ada. Ini orang-orang terbaik. Anda mungkin orangnya. Maka istiqomahlah. Dan berkata sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Saya muslim. Anda orang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulum, mohon maaf. Dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi